Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita murajaah sedikit apa yang sudah kita bahas tadi, dan bagi yang bisa menjawab ada sedikit hadiah. Ya. Tadi kita sebutkan pelajaran yang sangat penting dari seruan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini dengan panggilan keimanan atau seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Apa seruan, apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari seruan keimanan dalam memerintahkan berpuasa? Ada yang bisa jawab? Tafadhal. Silakan, ini ada sedikit hadiah. Tafadhal, akhi. Ya, tidak apa-apa, insya Allah. Tafadhal, antum mau pilih buku yang mana ini? Ada dua judul ini. Ada dua judul berbeda. Yang merah, yang lebih tebal ya. Waalaikum. Ya. Kemudian tadi kita sebutkan itu jawaban beliau bisa diterima. Tapi yang lebih tepat adalah keimanan adalah landasan di dalam berpuasa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menyebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Semuanya disebutkan keimanan. Ini landasan utama di dalam ibadah. Ya. Kemudian tadi kita sebutkan orang sakit itu ada dua macam dan apa kewajibannya kalau tidak berpuasa. Tafadhal. Ahsan, barakallahu fikum. Tafadhal, akhi. Antum pilih yang mana? Yang merah juga. Baik, lawan. Oh iya. Kemudian tadi kita sebutkan orang yang melakukan safar itu ada tiga hukum yang terkait dengannya. Ya. Ada tiga hukum puasanya, tergantung keadaan masing-masing. Ada yang bisa jelaskan lagi? Silakan, akhi. Ahsan, barakallahu fiik. Tafadhal. Ini sudah enggak ada pilihan ini. Silakan. Pertanyaan yang terakhir tentang orang yang boleh berpuasa dan boleh berbuka ketika safar. Mana yang lebih afdol, berpuasa atau berbuka, dan apa alasannya? Fadalah. Antum kok enggak angkat tangan lagi? Silakan. Alasannya? Alasan lain? Enggak ada alasan lain. Yang tadi kita sebutkan apa? Antum mau lengkapi? Taib, lebih ringan kalau puasa bareng-bareng. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini buat antum. Jawabannya benar setengah. Baik. Kita lanjutkan. Tadi kita sampai pada pembicaraan tentang safar. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa safar termasuk sebab yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa. Dan ulama menjelaskan tentang batasan safar itu, ada dua pendapat. Yang pertama, menentukan jumlah jarak, yaitu minimal 80 km baru dihukumi sebagai safar. Pendapat yang kedua adalah mengikuti urf atau kebiasaan satu masyarakat, satu negeri atau satu kampung. Dan yang kedua itulah yang lebih tepat, itu yang lebih benar. Karena di dalam syariat tidak ada batasan berdasarkan dalil yang tegas yang menyatakan tentang batasan jarak safar. Sehingga kembali kepada urf, kepada kebiasaan manusia, apa yang mereka anggap itu safar, maka itu dihitung safar. Apa yang bukan, maka itu bukan safar. Ya, mungkin sebagai contoh, orang Jogja pergi ke Solo. Itu tergantung, kalau mereka anggap itu berpergian biasa, bukan sebagai perjalanan safar, maka berarti tidak dihukumi safar. Tapi kalau mereka menganggap itu perjalanan jauh, perjalanan safar, maka dihukumi safar. Dan biasanya ada perbedaan biasanya. Kalau perjalanan biasa, persiapannya tidak terlalu banyak. Tapi kalau perjalanan safar, persiapannya lebih banyak. Iya. Kemudian, kalau misalnya mereka berbeda pendapat, orang Jogja berbeda pendapat, sebagian mengatakan itu adalah perjalanan safar, dan sebagian lagi mengatakan itu perjalanan biasa. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalam kondisi seperti ini, yang mereka tidak punya urf, kembali kepada pendapat yang menentukan jumlah, yaitu minimal 80 km baru dihukumi sebagai safar. Ya. Kemudian apabila seseorang berniat safar, baru berniat, misalkan dari malam dia berniat besok mau melakukan perjalanan jauh, maka dia tetap harus berniat untuk puasa, dan dia harus berpuasa pada hari tersebut. Nanti dia sudah mulai safar, barulah boleh berbuka. Barulah boleh berbuka. Ya. Jadi kalau baru berniat besok mau pulang kampung misalkan, enggak boleh kita masuk pagi dalam keadaan sudah enggak puasa. Nanti kalau sudah siap jalan, nah baru boleh berbuka. Dan itu pendapat yang benar, boleh berbuka kalau sudah siap jalan. Karena sebagian ulama berpendapat boleh berbuka kalau sudah meninggalkan perkampungannya. Itu benar kalau dalam masalah sholat. Kita enggak boleh kasar sholat kecuali kalau sudah meninggalkan perkampungan kita. Tapi untuk puasa, terdapat riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau di depan rumahnya sudah siap safar, beliau minta makanan dan beliau makan, dan ketika ditanyakan kepada beliau apakah itu sunnah, maka beliau mengatakan iya, itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda antara puasa dengan salat. Iya, kapan boleh mengqasar salat, kapan boleh berbuka puasa. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak mampu mengerjakannya, hendaklah mereka memberi makan seorang miskin, yaitu seorang miskin setiap satu hari puasa yang dia tinggalkan. Ya. Dan atas orang-orang yang tidak mampu melakukannya, hendaklah mereka memberi makan satu orang miskin. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Namun barang siapa yang berpuasa, melakukan tatawu dengan melakukan kebaikan, yaitu maksudnya dia berpuasa, itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan hendaklah kalian berpuasa, itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Ya. Jamaah sekalian, ulama menjelaskan tentang ayat ini bahwasannya dahulu syariat puasa itu Disyariatkan bagi siapa yang mau berpuasa, silahkan berpuasa. Silahkan berpuasa. Dan siapa yang mau berbuka, silahkan berbuka. Tetapi berpuasa lebih baik. Kalau yang mau berbuka, hendaklah dia memberi makan seorang miskin. Itu dahulu. Itu dahulu. Ya. Tetapi kemudian ayat ini hukumnya dinasakh. Hukumnya dihapus, yaitu setiap orang wajib untuk berpuasa kecuali yang tidak mampu, maka apakah dia mengqadha, ya, apakah dia mengqadha atau membayar fidyah. Mengqadha bagi mereka yang kemampuannya itu, ketidakmampuannya itu adalah tidak mampu sementara, seperti orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Dan membayar fidyah adalah ketidakmampuannya, yang ketidakmampuannya itu selama-lamanya. Seperti orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, dan juga orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Jadi hukum itu dihapus, tidak ada lagi pilihan, melainkan wajib berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa, dilihat dulu ketidakmampuannya seperti apa. Kalau ketidakmampuannya itu sementara, maka wajib untuk mengqadha, tidak membayar fidyah. Tetapi kalau kemampuannya itu, ketidakmampuannya itu selama-lamanya, maka kewajibannya adalah membayar fidyah, sebagaimana juga dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, demikian pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa ayat ini tidak dihapus hukumnya untuk orang tua, baik laki-laki maupun wanita yang sudah tidak mampu berpuasa, maka merekalah yang diwajibkan untuk membayar fidyah. Ya, untuk membayar fidyah. Sebagaimana juga dinukil dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang wanita hamil dan menyusui. Tentang wanita hamil dan menyusui. Bahwa mereka juga hendaklah membayar fidyah. Hendaklah membayar fidyah. Tetapi pertama, ayat ini tidak secara tegas berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Itu hanyalah berasal dari ijtihad Ibnu Umar, demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajmain. Iya. Dan kata Syekh Ibnu Bas rahimahullah, ijtihad para sahabat apabila menyelisihi dalil, maka tidak boleh diikuti, tidak boleh diikuti. Dan ijtihad tersebut menyelisihi dalil. Pertama, dari sisi kias, orang yang atau wanita yang hamil dan menyusui itu lebih patut dikiaskan kemana? Apakah kepada orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya atau orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya? Ya, masih diharapkan kesembuhannya, karena wanita hamil dan menyusui tidak selamanya hamil dan menyusui, maka kewajibannya adalah mengqadha, bukan membayar fidyah. Demikian pula terdapat hadis sahih dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala wada'a 'anil musafiri syatra salati wasiyami wa 'anil murdi wal hubla." Sesungguhnya Allah meringankan dari seorang musafir separuh salat dan puasa, demikian pula separuh puasa dari wanita hamil dan menyusui. Maka hadis ini adalah dalil yang menunjukkan wanita hamil dan menyusui adalah sama hukumnya dengan musafir, yaitu wajib untuk mengqadha, dan juga sama hukumnya dengan orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, yaitu wajib mengqadha. Adapun pendapat yang mengatakan membayar fidyah, ini adalah pendapat yang lemah. Ya. Yang sahih insyaallah taala dikuatkan oleh Syekh Ibnu Bas rahimahullah, wajib bagi wanita hamil dan menyusui itu untuk mengqadha puasanya, bukan membayar fidyah. Ya. Sedangkan yang membayar fidyah di sini hanya dua golongan, yaitu orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya dan orang tua yang sudah sama sekali tidak mampu lagi berpuasa, itu pun dengan syarat dia mampu membayar fidyah. Artinya kalau dia fidyah juga enggak mampu, maka tidak ada lagi kewajiban apa-apa baginya. Dan fidyah itu adalah memberi makan orang miskin. Dalam ayat ini dikatakan fidyatun ta'amu miskin. Memberi makan satu orang miskin. Maka dari sini dapat kita pahami, pertama fidyah itu harus dengan makanan, tidak boleh diuangkan. Karena Allah mengatakan ta'amu miskin, makanan bagi orang miskin. Jadi enggak boleh kita kasih dalam bentuk uang, tetapi berikanlah dalam bentuk makanan. Kemudian setiap satu hari puasa untuk satu orang miskin. Jadi kalau dalam sebulan ada 30 hari maka 30 orang miskin. Kalau 29 maka 29 orang miskin. Iya. Dan boleh dibayar atau diserahkan kepada orang miskin di awal Ramadan, di pertengahan maupun di akhir, tidak ada masalah. Iya. Kemudian cara membayar fidyah itu ada dua macam. Yang pertama membuat makanan seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Membuat makanan setiap satu hari puasa yang dia tinggalkan adalah satu porsi makanan. Satu porsi makanan untuk dimakan satu seorang miskin sampai mencukupinya, sampai kenyang untuk sekali makan saja. Berarti dia harus buat 29 porsi atau 30 porsi. Iya. Ini cara yang pertama, makanan jadi. Kemudian cara yang kedua dengan makanan pokok, dengan bahan makanan, yaitu bahan makanan pokok. Dalam hal ini beras, bahan makanan pokok kita. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah setengah sok, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Jumlahnya adalah setengah sok. Setengah sok itu di dalam fatwa Lajnah Imah adalah 1,5 kilogram beras. Jadi 1,5 kali berapa? 30 atau 29 hari. Iya. Itulah yang kita serahkan kepada orang-orang miskin. Dan tidak mengapa insyaallah taala memberikan kepada beberapa orang miskin walaupun jumlahnya enggak sampai 30. Walaupun jumlahnya enggak sampai 30. Misalkan 30 dikali 1,5 kilogram itu dibagi untuk 10 orang miskin saja, itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Beda dengan kafarah berhubungan suami istri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal tajidu it'ama sittina miskina?" Apakah kamu dapat memberi makan 60 orang miskin? Jadi harus dia cari 60 orang miskin. Enggak boleh hanya 10 orang kemudian dia berikan bagian 60 orang kepada mereka. Tidak boleh. Kalau di sini boleh. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas serta pembeda antara kesesatan dan petunjuk. "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan di negerinya bulan, hendaklah dia berpuasa. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas yang membedakan antara hidayah serta kebatilan. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita keutamaan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan dijelaskan para ulama, maksudnya diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan adalah diturunkan ke Baitul Izzah, satu tempat yang ada di langit dunia. Disitulah Allah turunkan pertama kali Al-Quran, kemudian dari situ diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tepatnya kapan Allah turunkan Al-Quran ke Baitul Izzah? Pada Lailatul Qadar, sebagaimana dalam ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Oleh karena itu, Lailatul Qadar adalah malam yang paling afdol selama bulan Ramadan ini, yang kita sangat dianjurkan untuk beribadah di malam tersebut. Ya, yang terletak pada 10 malam yang terakhir. Pada 10 malam yang terakhir, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dalam riwayat yang lain, beliau memerintahkan mencarinya di malam-malam ganjilnya. Tapi masalahnya jemaah sekalian, malam ganjil itu bisa dihitung dari belakang dan bisa dihitung dari depan. Kalau dihitung dari belakang, sudah jelas malam ganjil itu adalah 21, ya, 21. Afwan, kalau dihitung dari depan itu sudah jelas. Malam ganjil itu adalah 21, 23 dan seterusnya sampai 29. Tapi kalau dihitung dari belakang, malam ganjil itu artinya satu malam yang tersisa, tiga malam yang tersisa, lima malam yang tersisa, tujuh malam yang tersisa, dan sembilan malam yang tersisa. Dan kalau bulan 30 hari, maka satu malam yang tersisa adalah tanggal 30. Ya, kalau bulan 30 hari. Kemudian tiga malam yang tersisa adalah tanggal 28. Ya, 28, 29, 30. Ini tiga malam yang tersisa. Jadi, ada kemungkinan Lailatul Qadar turun di malam-malam genap apabila dihitung dari depan. Ya, kecuali kalau bulan hanya 29, maka dihitung dari depan maupun dari belakang hasilnya sama. Malam ganjil hasilnya sama. Masalahnya kita enggak tahu. Masalahnya kita enggak tahu bulan ini 29 atau 30 hari. Tapi ada yang sudah bisa mengetahui. Bagaimana mungkin mereka mengetahui? Itu enggak mungkin terjadi kalau mereka mengikuti cara penetapan bulan sesuai dengan syariat. Enggak mungkin mereka tahu bulan ini 29 atau 30. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30." Berpuasalah karena kalian telah melihat bulan dan berhari rayalah karena kalian telah melihat bulan. Kalau bulan tidak terlihat, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi kita bisa memastikan bulan itu 29 atau 30 adalah di tanggal 29 itu sendiri. Enggak mungkin bisa dipastikan jauh-jauh hari. Maka kita dianjurkan untuk banyak beribadah di seluruh bulan Ramadan dan lebih ditekankan lagi di seluruh 10 hari yang terakhir. Jadi jangan kita hanya pilih bulan hitungan ganjil saja, karena bisa jadi Lailatul Qadar di malam genap. Iya. Dan itu rahasianya, Allah tidak memastikan satu malam untuk Lailatul Qadar agar kita bersemangat di seluruh bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir Ramadan tersebut. Baik. Ayat yang mulia ini juga mengingatkan kita, inilah Al-Qur'an petunjuk bagi manusia dan penjelas akan hidayah tersebut serta pembeda antara hak dan batil. Dan seseorang tidak bisa mengetahui yang mana yang hak dan mana yang batil kecuali dia mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan juga di dalam ayat ini terkandung pelajaran, bulan Al-Qur'an adalah bulan yang perlu kita lebih meningkatkan untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Qur'an. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan setiap malam membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Ini juga dianjurkan, kita baca Al-Quran jangan hanya baca sendiri, kita juga baca di depan orang lain, terutama saudara kita atau guru kita yang pintar dalam hal tajwid Al-Quran, maka bacakan Al-Quran kita atau hafalan kita di hadapannya, barangkali ada kesalahan-kesalahan untuk dikoreksi. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan bersama malaikat Jibril alaihi salam. Dan telah diriwayatkan banyak sekali riwayat bagaimana semangat para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama dalam membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Iya. Kemudian kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan di negerinya, hendaklah dia berpuasa. Ini maksudnya kalau tidak melakukan safar. Iya, siapa yang tinggal di satu negeri tidak melakukan safar, maka wajib baginya untuk berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengulangi lafaz yang sama dengan yang sebelumnya, wa man kana maridon au ala safarin, ya, atau hampir sama, barang siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar, fa iddatu min ayyamin ukhra, maka Kalau mereka berbuka, yang sakit maupun yang safar ini, hendaklah diganti di hari-hari yang lain. Kemudian Allah tekankan kepada kita, hakikat agama ini, dan puasa secara khusus, yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kebaikan bagi kalian, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, dan tidak hendak mempersulit kalian. Jamaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita, ibadah puasa bukan ibadah yang berat. Pada asalnya ibadah puasa bukan ibadah yang berat, melainkan ibadah yang mudah, dan juga ibadah yang mengandung padanya berbagai macam manfaat bagi kita. Ya, syariat ini datang untuk memudahkan. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, syariat Islam adalah syariat yang memudahkan, bukan syariat yang sulit. Dan Nabi SAW bersabda, inna dina yusrun walan yushadahadad din illa ghalabahu. Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidak seorang pun yang memberat-beratkan agama ini kecuali dia akan dikalahkan. Ya. Jadi agama ini mudah, tidak ada yang sulit di dalam agama kita yang mulia ini. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Sama dengan firman Allah, ma ja'ala lakum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini satu kesempitan. Kemudian firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bulan, yaitu bulan Ramadan kita sempurnakan. Kita sempurnakan apakah 29 hari ataukah 30 hari. Dengan cara seperti yang kita sebutkan tadi, melihat hilal, atau kalau hilal tidak terlihat maka menyempurnakan bulan menjadi 30. Ini dua cara menyempurnakan bulan, atau dua cara mengetahui awal dan akhir bulan, melihat hilal atau menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30. Adapun cara yang lain termasuk kategori mengada-ada di dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Dan telah dinukil kesepakatan para sahabat, inilah cara yang dibenarkan, adapun yang lainnya itu adalah cara yang menyelisih syariat. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian bertakbir, mengagungkan Allah, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Para ulama menjelaskan ayat ini merupakan perintah bertakbir setelah berakhir bulan Ramadan. Jadi kita diperintahkan untuk bertakbir. Maka ayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita awal mula disyariatkannya untuk memperbanyak takbir, yaitu apabila kita sudah mengetahui malam ini sudah masuk malam satu Syawal, maka hendaklah kita bertakbir untuk memuji Allah, mengagungkan Allah dan bersyukur kepadanya atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan waktu bertakbir itu berakhir sampai imam selesai berkhutbah. Ini adalah waktu bertakbir Idul Fitri. Dimulai dari berakhirnya bulan Ramadan, yaitu tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan, sampai sebelum atau sampai setelah imam berkhutbah. Selesai sudah waktu bertakbir. Ya. Perbanyak takbir, ucapan Allahu Akbar, dan dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk mengeraskan suaranya, dan bagi wanita tidak dianjurkan untuk mengeraskannya. Ya. Dan bertakbir di sini adalah bertakbir sendiri-sendiri. Adapun bertakbir secara berjamaah, apalagi sampai ada konvoi untuk takbir, ini semuanya mengada-ada dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan tidak sedikit mendatangkan kemudaratan-kemudaratan, ya, memacetkan jalan dan lain sebagainya. Ya. Bertakbir sendiri-sendiri, bertakbir bukan sekedar mengucapkan lisan, lisan kita mengucapkan takbir, tapi juga hadir dalam hati kita pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tatkala kita bertakbir kepadanya, mengucapkan takbir, banyak bertakbir. Ini Idul Fitri. Adapun untuk Idul Adha, takbirnya itu mulai dari ba'da subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai ba'da ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah. Ini takbir yang dilakukan setelah sholat. Adapun untuk takbir Idul Fitri, tidak ada syariat takbir secara khusus setelah sholat. Itu khusus takbir Idul Adha. Ya. Takbir Idul Adha. Untuk Idul Adha kita dianjurkan memperbanyak takbir sejak awal Zulhijjah. Sejak awal Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Hanya saja takbir kita tambahkan lagi setelah sholat itu dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah, berakhir ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah. Adapun untuk Idul Fitri tidak ada takbir setelah sholat. Takbir sifatnya umum. Artinya kita mau baca setelah sholat, apa namanya, di tempat yang lain bukan setelah sholat juga tidak ada masalah. Ya. Hanya di takbir Idul Adha saja yang dikhususkan ada takbir khusus setelah sholat, setelah sholat 5 waktu. Iya. Tetapi itu dikerjakan sendiri-sendiri, tidak dalam bentuk berjamaah seperti ada yang mimpin kemudian jamaah mengikuti. Ini cara yang mengada-ada, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Jamaah sekalian, di sini ada peringatan bagi kita bahwasannya kita bisa beribadah kepada Allah di bulan yang penuh berkah ini pada hakikatnya adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Adalah rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena keutamaan kita, melainkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, tidak seorang pun dari kalian yang bersih dari dosa dan bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah selama-lamanya. Jadi ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita sadari. Ini perlu diingatkan, kenapa? Karena penyakit ahli ibadah itu ujub. Ya. Penyakit ahli ibadah itu ujub. Hati-hati. Berakhir bulan Ramadan, kita sudah banyak beribadah di bulan Ramadan, hati-hati pintu setan. Ujub, sifat ujub, yaitu merasa bangga, merasa kagum terhadap diri, apalagi sampai merasa lebih hebat daripada orang lain, ini lebih daripada ujub. Ini namanya kibir, sombong. Itu semuanya akan menghapus amal ibadah kita. Maka hati-hati. Ya. Oleh karena jemaah sekalian, para sahabat ketika berlalu bulan Ramadan, apa yang mereka lakukan? Mereka bersedih dan mereka berdoa kepada Allah agar ibadahnya diterima. Artinya apa? Mereka tidak menyombongkan diri, mereka tidak kagum terhadap diri, dan mereka masih dalam status khawatir. Jangan sampai ibadah yang mereka kerjakan di bulan Ramadan tidak diterima. Ya. Jangan sampai ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan tidak diterima. Mereka dalam status khawatir. Itulah yang seharusnya keadaan diri kita setelah berlalu bulan Ramadan. Khawatir jangan sampai ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, ayat berikutnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat. Aku mengabulkan atau menjawab doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Maka hendaklah mereka menjawab seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita anjuran untuk banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa Allah itu dekat akan mengabulkan doa kita. Sebagaimana juga firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Ya. Kalau kita lihat sepintas lalu, ayat ini tidak ada hubungannya dengan puasa atau dengan Ramadan. Tetapi jemaah sekalian, justru ini adalah bagian dari ibadah di bulan Ramadan yang harus kita perbanyak, yaitu banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi utaqa minan nar fi kulli yawmin wa laylatin wa li kulli muslimin da'watan mustajabah fi kulli yawmin wa laylatin. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam. Di setiap siang dan malam. Dan bagi setiap muslim itu ada doa yang pasti dikabulkan. Di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Maka kita dianjurkan untuk banyak berdoa. terutama doa agar diberikan keistiqomahan, agar selalu diberikan petunjuk sampai akhir hayat kita. Ya, agar kita tidak tersesat di dalam kehidupan dunia ini. Ini yang lebih penting. Ya, nggak apa-apa doa minta istri yang cantik, ya, doa minta istri solehah, minta harta yang melimpah. Tapi itu yang lebih penting adalah meminta keistiqomahan. Itu yang lebih penting, yang harus kita minta kepada Allah, minta petunjuk dan selamat dari berbagai macam kesesatan. Ya. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada tiga doa yang pasti dikabulkan. Da'watul walid liwaladihi, wa da'watul sa'im, wa da'watul musafir. Doanya orang tua untuk anaknya, kemudian doanya orang yang berpuasa dan doanya musafir. Maka hadis ini menunjukkan orang yang berpuasa hendaklah memperbanyak doa, ya, selama berpuasa, dan apabila di bulan Ramadan juga di malamnya dianjurkan untuk banyak berdoa. Ya, ini faedah yang bisa kita petik, ayat tentang doa di tengah-tengah pembahasan tentang puasa. Kemudian kata Allah, "Uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan bagi kalian di waktu malam untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui kalian tidak akan bisa menahan hawa nafsu kalian. Maka Allah memberikan taubat kepada kalian dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna. Maka sekarang silahkan kalian mencampuri mereka, yaitu pada malam bulan Ramadan, bukan di siang harinya. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan harapkanlah atau carilah apa yang Allah tetapkan untukmu, yaitu berupa anak, ya, dari hasil hubungan suami istri tersebut. Para ulama menjelaskan dahulu orang yang berpuasa itu kalau dia tidak sempat berbuka, ya, kalau dia tidak sempat berbuka, dia tertidur misalkan, maka dia harus berpuasa terus sampai keesokan harinya. Maka ini memberatkan para sahabat sehingga mereka tidak boleh berhubungan suami istri. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang mereka, ini sebagaimana dijelaskan para ulama mufassirin, ketika di waktu malam untuk berhubungan suami istri. Ya. Lalu kemudian ini dinasakh, hukumnya dihapus. Sehingga dikatakan fal'ana bashiruhunna. Sekarang silahkan kalian campuri mereka. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Ya. Kemudian wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sebelumnya ayat ini menunjukkan kepada kita berhubungan suami istri adalah termasuk pembatal puasa. Iya. Dan juga sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, berhubungan suami istri bukan sekedar membatalkan puasa tetapi juga mewajibkan kafarah. Iya. Dan kafarahnya adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut, diberikan pilihan. Pertama, membebaskan seorang budak, yaitu budak yang beriman. Kalau tidak mampu, barulah pilihan berikutnya, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, barulah memberi makan 60 orang miskin. Iya. Dan ketentuannya sama dengan fidyah, boleh dengan makanan jadi, dan boleh juga makanan pokok, yaitu 1,5 kilogram beras, ya, atau makanan pokok di satu negeri. Dan harus 60 orang miskin. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tidak boleh dia hanya berikan kepada misalkan 30 orang untuk bagian 60 orang miskin tersebut. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita berhubungan suami istri membatalkan puasa. Dan itu tidak ada bedanya apakah dengan pasangan yang halal maupun pasangan yang haram. Na'udzubillah, dosanya itu lebih besar dan juga sekaligus mewajibkan kafarah. Iya. Dan berhubungan suami istri yang dimaksudkan di sini adalah berhubungan di kemaluan. Sama saja melalui jalan depan ataupun jalan belakang ataupun kemaluan belakang. Dan apabila dilakukan di kemaluan belakang, itu dosanya lebih besar, karena pada asalnya itu memang sesuatu yang haram. Kalau dilakukan di bulan yang mulia, terlebih lagi sedang beribadah puasa, maka dosanya lebih besar. Ya. Hanya saja ulama berbeda pendapat, apakah orang yang berbuka puasa dengan berhubungan suami istri ini harus mengqadha atau tidak? Harus mengqadha atau tidak? Pendapat yang kuat insyaallah taala, dia wajib bertaubat kepada Allah dan membayar kafarah, dan tidak ada kewajiban mengqadha. Karena dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang orang yang berhubungan suami istri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk mengqadha, dan hanya memerintahkan kepadanya untuk membayar kafarah, tidak diperintahkan untuk mengqadha. Iya. Dan juga karena puasa itu adalah kewajiban yang terkait dengan waktu, sehingga apabila waktunya sudah berlalu, tidak ada lagi kewajiban puasa. Iya. Jadi kewajibannya bertobat kepada Allah dan membayar kafarah. Dan ini berlaku bagi suami istri. Hanya saja di dalam hadis tentang orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, ketika sedang berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan istrinya untuk mengqadha, karena dia di awal hadis mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu wa ahlaktu." Ya Rasulullah, aku binasa dan membinasakan istriku. Artinya apa? Dia memaksa istrinya untuk berhubungan. Kalau istrinya dipaksa, maka puasanya tidak batal. Puasa istrinya tidak batal dan tidak ada kewajiban baginya untuk membayar kafarah, tidak juga mengqadha karena puasanya tidak batal. Tapi kalau sama-sama suka, maka kedua-duanya wajib membayar kafarah, bukan hanya suaminya. Iya. Kemudian kata Allah, "Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmu siyama ila al-lail." Dan makan minumlah kalian sampai menjadi jelas benang putih dari benang yang hitam dari waktu fajar. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, makan dan minum adalah termasuk pembatal puasa. Makan dan minum adalah termasuk pembatal puasa. Iya. Dan ulama sepakat, apabila makanan dan minuman itu menguatkan tubuh, maka puasanya batal, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya saja ulama masih ada yang berpendapat, ya segelintir ulama, kalau makanan dan minuman itu tidak menguatkan tubuh, itu tidak batal. Tapi itu pendapat yang lemah. Ya, jumhur ulama berpendapat, seluruh makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh, bermanfaat maupun berbahaya, menguatkan tubuh atau tidak, ya, maka semuanya membatalkan puasa. Karena yang dimaksud dengan makan adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Ya, terserah dia makan apa, makan racun sekalipun. Seperti apa contohnya orang makan racun, ya? Ya, makan asap rokok, ya, makan asap rokok, maka puasanya batal, puasanya batal. Ini pendapat yang benar. Ya. Demikian pula memasukkan makanan atau minuman melalui hidung, ini juga batal berdasarkan hadis Laqid bin Sabrah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman." Dan bersungguh-sungguhlah di dalam menghirup air, yaitu ketika berwudu, kecuali kamu sedang berpuasa. Iya. Maka ini dalil yang menunjukkan kalau makanan atau minuman itu masuk melalui hidung, maka puasanya batal. Puasanya batal. Walaupun ulama juga berbeda pendapat di situ, tapi dalil ini menunjukkan itu pendapat yang kuat, puasanya batal. Nah, ada permasalahan makanan-makanan dan obat-obatan atau cairan yang masuk selain daripada mulut dan hidung. Selain daripada mulut yang hidung. Ini ulama berbeda pendapat dan tidak ada dalil tegas yang memutuskan. Iya. Kalau tadi yang kita sebutkan, ulama berbeda pendapat dalam dua hal. Makanan yang tidak menguatkan tubuh dan makanan yang masuk melalui hidung. Pendapat yang benar membatalkan puasa. Kenapa? Karena ada dalilnya. Ada dalilnya yang memutuskan. Nah, yang tidak ada dalil memutuskan, tidak ada dalil tegas yang memutuskan, kalau makanan itu atau minuman itu atau cairan ataupun obat-obatan masuk selain daripada mulut dan hidung. Apakah melalui mata atau melalui telinga atau melalui luka sobek ya di bagian perut, ya, ataukah melalui dubur atau melalui saluran kencing, ya, atau sekedar memasukkan alat ke dalam mulut tapi nggak ditelan, alatnya dikeluarkan kembali. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang benar insyaallah taala, pendapat yang kuat dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikian pula Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, semuanya tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada dalil. Sebab pada asalnya tidak boleh kita mengatakan puasa seseorang itu batal kecuali ada dalil yang menunjukkannya, ya. Kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Walaupun ulama yang berpendapat cairan yang menguatkan tubuh seperti infus atau suntikan yang menguatkan tubuh, walaupun dia masuk bukan dari mulut atau hidung, itu juga membatalkan puasa. Kenapa? Karena ada illah yang sama, ada sebab yang sama dengan makan dan minum, yaitu menguatkan tubuh. Hanya saja kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ini illahnya masih kurang kuat, sebab masih ada illah yang lain yang tidak ada di situ, yaitu at-taladzud, merasa lezat. Ya, merasa lezat. Jadi makanan itu, kenapa dia membatalkan puasa? Dia bukan sekedar karena menguatkan tubuh, tapi orang yang berpuasa itu juga merasa lezat, menikmati, ya. Dan itulah hakikat puasa. Dia menahan diri dari hal-hal yang biasanya dia nikmati sebelumnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendapat yang mengatakan infus yang menguatkan tubuh atau suntikan yang menguatkan tubuh itu membatalkan puasa, itu juga pendapat yang lemah karena tidak ada dalil tegas yang menunjukkannya. Ya, semua itu tidak membatalkan puasa sama sekali. Ini pendapat yang kuat insyaallah taala. Ya. Kemudian kita masuk bagian akhir ayat-ayat puasa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun." Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian dalam keadaan kalian iktikaf di masjid. Itulah ketentuan-ketentuan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya, yaitu larangan-larangan Allah, jangan kalian mendekatinya. Yang demikian itu Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jamaah sekalian, di akhir ayat tentang puasa Allah menjelaskan tentang hukum iktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang iktikaf di masjid. Maka ayat ini menjelaskan bahwa berhubungan suami istri adalah pembatal iktikaf. Adalah pembatal iktikaf. Kemudian ayat ini juga menjelaskan iktikaf itu harus dilakukan di masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Itulah tempat iktikaf, yaitu masjid umum, bukan masjid pribadi di rumah, musala pribadi atau musala kantor misalkan, bukan seperti itu, tapi masjid umum. Ya. Bahkan dipersyaratkan juga dilakukan padanya salat berjamaah. Karena kalau tidak dilakukan sholat berjamaah, orang yang iktikaf harus keluar untuk mencari masjid yang ditegakkan padanya sholat berjamaah. Karena itu wajib bagi laki-laki. Sehingga kalau dia sering keluar, bertentangan dengan tujuan iktikaf itu sendiri, untuk berdiam diri di masjid. Ya. Dan tidak mengapa insyaallah ta'ala kalau tidak dilakukan sholat Jumat di situ. Karena keluar untuk sholat Jumat itu tidak sering dilakukan. Beda dengan sholat lima waktu. Iya. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita iktikaf harus di masjid. Dan terdapat sebuah hadis yang menerangkan iktikaf itu hanyalah tiga masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis tersebut. Andaikan sahih sekalipun, maka yang dimaksud di situ adalah iktikaf yang lebih afdol. Itikaf yang lebih afdal adalah di tiga masjid. Adapun di masjid-masjid yang lain dibolehkan itikaf, hanya saja di masjid tiga tersebut yang lebih afdal. Iya. Dan jemaah sekalian, itikaf ini termasuk amalan yang sangat ditekankan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan iktikaf sepanjang hidupnya. Sepanjang, maksudnya setelah disyariatkannya iktikaf. Iya. Bahkan kalau di satu tahun beliau tidak bisa iktikaf, maka di tahun berikutnya beliau akan iktikaf selama 20 hari. Selama 20 hari. Iya. Jadi beliau beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau beliau tidak terhalangi dari melakukannya, maka di tahun depan beliau akan mengqada iktikaf tersebut, sehingga beliau iktikaf 20 hari. 20 hari akhir Ramadan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat sibuk. Ya. Orang yang tugasnya sebagai rasul berdakwah, luar biasa kesibukan beliau untuk berdakwah. Ya. Dan juga beliau mengurus 9 istri. Ya. Alhamdulillah kalau kita punya istri satu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9. Itu tidak menghalangi beliau untuk iktikaf. Dan selama 10 hari putus hubungan suami istri sama sekali tidak beliau lakukan. Bahkan putus hubungan dengan semua aktivitas duniawi. Putus semuanya. Kecuali yang tidak mungkin dihindari. Seperti buang hajat atau makan dan minum. Iya. Tapi selain itu beliau putuskan semuanya. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, makna itikaf dan hakikatnya adalah qat'ul ala'ik anil khala'ik li khidmatil khaliq, memutuskan hubungan dengan seluruh makhluk demi untuk memfokuskan ibadah, demi untuk memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai membuat kemah atau bilik di dalam masjid. Beliau masuk di situ untuk beritikaf, artinya betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak berhubungan dengan manusia. Iya. Artinya betul-betul dikurangi. Walaupun tidak sampai hukumnya haram, tetapi dikurangi interaksi dengan manusia. Iya. Dengan semua aktivitas-aktivitas duniawi. Jadi kalau iktikaf kemudian cuman banyak ngobrol di masjid, ya, atau masih mengurus bisnis dari masjid, itu sama saja enggak iktikaf. Ya. Jadi itu hakikat iktikaf, betul-betul fokus di dalam beribadah. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau lebih giat beribadah melebihi hari-hari yang lain. Iya. Jadi ini termasuk ibadah yang sangat ditekankan di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tilka hududullahi fala taqrabuha. Demikian itulah batasan-batasan Allah, larangan-larangan Allah, janganlah kamu mendekatinya. Jangan kamu mendekatinya. Ini lebih kuat penekanannya dibanding jangan kamu melakukannya. Artinya larangan Allah itu kewajiban kita menjauhinya, bukan sekedar tidak melakukannya tetapi juga menjauhinya. Sebagaimana juga firman Allah, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Jadi setiap larangan Allah itu kewajiban kita. Bukan sekedar jangan melakukan, tapi jangan mendekatinya. Dan ini termasuk keindahan syariat, keistimewaan syariat, yaitu melakukan pencegahan sebelum terjadinya satu penyakit. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya. Mencegah diri dari berbuat maksiat itu lebih mudah daripada kita berusaha lepas dari maksiat setelah terjerumus padanya. Iya, maka lebih baik kita berusaha menjaga diri jangan sampai terjerumus dalam dosa. Dengan cara apa? Menjauhi jalan-jalan dan pintu-pintu yang menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa tersebut. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Maka jemaah sekalian, ketakwaan itu hanyalah didapatkan dengan membaca penjelasan-penjelasan Allah di dalam ayat-ayatnya yang mulia maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya. Barulah kita akan mencapai derajat ketakwaan. Walhamdulillah, inilah penafsiran secara ringkas sekali tentang ayat-ayat puasa. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Kalau tidak ada tanya jawab, kita tutup saja. Tadi sudah kita jelaskan, sakit yang membuat seseorang itu tidak mampu berpuasa atau memberatkan dalam berpuasa, dan sakitnya itu diperkirakan enggak akan sembuh atau sulit sembuhnya sampai dia wafat. Maka apabila sakitnya seperti ini, sakit yang memberatkan apabila berpuasa, apalagi memudaratkan dan diperkirakan tidak akan sembuh, maka inilah yang membayar fidyah. Dan disebutkan oleh para ulama, itu harus dengan persaksian dokter yang terpercaya. Iya. Karena dia yang ahli di situ. Sakitnya ini sudah enggak akan sembuh. Iya, sudah enggak akan sembuh. Dan itu bisa diketahui dengan 3 cara. Yang pertama berdasarkan pengalaman. Ya, dia sudah punya pengalaman kemarin-kemarin coba berpuasa. Kemudian merasa berat sekali atau bahkan memudaratkan. Yang kedua, dengan persangkaan yang kuat. Ya, ketika dia sakit, kalau dia berpuasa, dia memiliki persangkaan yang kuat, apalagi sudah yakin. Contohnya yang seperti kita contohkan tadi, orang yang sakit ginjal, ya. Pada umumnya itu harus mengkonsumsi air secara berkala terus-menerus. Iya. Kemudian yang ketiga, dengan ucapan para dokter, ya, para dokter yang terpercaya. Ini 3 cara mengetahui bahwa dia termasuk yang boleh untuk berbuka puasa, ya, dan membayar fidyah. Untuk membayar fidyah ini, apabila dipastikan oleh dokter ini penyakitnya tidak akan sembuh atau sulit untuk sembuh, maka dia harus membayar fidyah. Adapun kalau masih ada perkiraan sembuh, masih kuat harapan sembuh, ya, masih dapat diharapkan untuk sembuh, maka yang wajib baginya adalah mengqadha puasa tersebut, bukan membayar fidyah. Ya, barangkali demikian, wallahu alam. Orang hamil, wanita hamil dan menyusui, ini saya tambahkan penjelasan sedikit. Wanita hamil dan menyusui boleh untuk berbuka puasa sama saja, apakah karena merasa berat atau sekedar khawatir. Dan sama saja, apakah dia mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan janinnya. Kalau berpuasa dapat memudaratkan, maka boleh untuk berbuka puasa. Ya. Kemudian telah kita sebutkan pendapat yang kuat insyaallah taala berdasarkan dalil-dalil, wanita hamil dan menyusui kewajibannya hanyalah mengqadha, tidak membayar fidyah. Bahkan seorang wanita yang pernah bertanya kepada Syekh bin Bas rahimahullah, dia tidak berpuasa sudah kurang lebih 9 tahun lamanya. Karena apa namanya, masa hamil dan menyusuinya itu bersambung. Ya. Maka berdasarkan dalil-dalil itu, Syekh bin Baz mengatakan kewajibannya hanyalah mengqada. Kewajibannya hanyalah mengqada dan tidak apa namanya, tidak harus dia berurut di dalam mengqada. Boleh dia menyicil qada sesuai dengan kemampuannya. Jadi enggak usah terlalu dipikirkan ini hutang saya banyak, saya enggak mampu melakukannya. Dia enggak dipaksa melakukannya. Lakukan saja sesuai dengan kemampuannya. Jadi enggak perlu dikhawatirkan. Ya. Boleh dengan cara dicicil sesuai dengan kemampuan. Dan itu ada baiknya untuk kaum wanita karena dimaklumi puasa itu terdapat padanya pendidikan bagi jiwa kita, pendidikan bagi hati kita. Ya, jadi sangat bagus kalau wanita itu berpuasa. Ya. Nah, sekarang permasalahannya kalau dia tidak mengetahui, ini sesuai pertanyaan, kalau dia tidak mengetahui atau tidak bisa lagi, tidak ingat lagi sudah berapa puasa yang dia tinggalkan. Maka kalau dalam kondisi seperti ini diperkirakan saja, diperkirakan kira-kira berapa hari puasa yang dia tinggalkan. Kemudian ambil jumlah yang paling banyak. Ambil jumlah yang paling banyak, ya. Jadi kalau perkiranya kurang lebih ada 70 atau 80 hari, ya ambil 80, ya. Ambil 80 hari, ya. Jadi diperkirakan saja kalau tidak ingat pastinya berapa jumlah puasa yang ditinggalkan. Wallahu alam. Ya. Fadalah. Baik. Iya. Syekh bin Baz rahimahullahu taala menerangkan tidak ada batas minimal dan maksimal iktikaf. Tidak ada dalil yang menunjukkan batas minimal dan maksimal iktikaf. Jadi sesaat saja seseorang niat iktikaf, maka itu dihitung iktikaf. Dihitung iktikaf. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau memang kita enggak mampu melakukan full 10 hari, maka lakukan semampu kita saja. Lakukan semampu kita saja. Mungkin kita punya kewajiban yang enggak mungkin ditinggalkan, maka lakukan semampu kita. Misalkan hanya di malam hari saja kita beriktikaf, tidak masalah insyaallah taala daripada tidak sama sekali. Ya, daripada tidak sama sekali. Tapi kalau kita mau afdalnya, yang sepatutnya kita lakukan, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha full 10 hari penuh di akhir Ramadan. 10 hari penuh di akhir Ramadan. Ya, siang dan malamnya. Siang dan malamnya. Itulah waktu yang paling afdal beriktikaf. Kapan masuknya? Pendapat yang benar adalah masuk yakni sebelum terbenam matahari pada tanggal 21, antara 20 dan 21 Ramadan. Itu yang harus, itu yang benar. Iya. Artinya setelah masuk 21 Ramadan dipastikan orang yang beriktikaf itu sudah ada di masjid. Sudah ada di masjid. Kenapa? Karena tidak dinamakan 10 hari. Tidak dinamakan 10 hari kalau dia baru masuk. Kalau dia baru masuk nanti misalkan sudah isya atau sudah subuh, ya. Memang ada hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat iktikafnya itu ba'da subuh. Tetapi hadis itu ada riwayat lain yang menjelaskan beliau bukan baru masuk. Beliau dari malam sudah beriktikaf di situ. Ya. Hanya saja beliau masuk lagi setelah subuh. Ya. Itu yang benar tentang hadis tersebut. Jadi beliau masuk yang namanya 10 hari terakhir Ramadan dihitung setelah terbenam matahari pada tanggal 20 Ramadan, maka itu masuk tanggal 21. Jadi ketika terbenam matahari 21 Ramadan, kita sudah berada di masjid. Dan juga jemaah sekalian, Lailatul Qadar itu bisa jadi pada malam 21 Ramadan, dan itu pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita masuk nanti besok subuhnya, berarti kita sudah luput dari Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu mungkin saja terjadi pada 21 Ramadan karena itu malam termasuk malam ganjil dan termasuk 10 malam yang terakhir. Kemudian jemaah sekalian, ada satu faedah penting disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak disyariatkan beriktikaf selain di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi salah kalau kita menasihatkan orang untuk iktikaf di selain daripada 10 hari bulan Ramadan. Tetapi kata beliau, kalau orang melakukannya enggak bisa juga diingkari. Kecuali kalau dia melakukannya terus-menerus, ini diingkari. Ini diingkari, iya. Kalau kita perhatikan itikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada itikaf beliau kecuali di 10 hari terakhir Ramadan. Itu itikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya dikatakan juga para ulama, tidak ada dalam Islam ibadah menyendiri. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallam di Gua Hira, bertahannus. Itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi setelah itu. Kecuali di 10 hari terakhir Ramadan. Pengecualian. Menyendiri untuk berzikir kepada Allah. Jangan berbaur dengan manusia atau mengurangi interaksi dengan manusia. Itu pengecualian. Tidak ada dalam Islam ibadah menyendiri, ibadah mengasingkan diri kecuali di 10 hari terakhir Ramadan. Iya. Walaupun itu enggak total. Karena apa? Karena dia juga masih harus sholat berjamaah. Jadi enggak mungkin dia menyendiri secara total. Hanya mayoritas waktunya hendaklah menyendiri. Menyendiri bukan diam saja, ya. Berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah khusus lainnya. Iya, ibadah-ibadah khusus yang ditekankan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iya. Adapun yang menyendiri sampai tidak ikut sholat berjamaah, bahkan tidak sholat Jumat, tapi dia menyendiri untuk ibadah, fokus ibadah. Misalkan masuk hutan, ya, kemudian menyendiri fokus ibadah, tidak keluar sholat berjamaah, tidak ikut sholat Jumat. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, orang ini penghuni neraka. Ya. Orang ini termasuk penghuni neraka. Ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus dalam amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Waktu kita sudah habis. Ini saja yang bisa ana sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.